kali di malam sepi. Inilah dia pelembu jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Kemudian di sepertiga malam dari seorang hamba yang baik kena mengenang segala dosa, muka selamat di titian siram syurga.